بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله، حفظني وحفظكم الله. Kembali kita akan meneruskan dari apa yang pernah kita sampaikan terkait dengan iman terhadap su'alul malakain, mengimani pertanyaan dua malaikat di alam barzakh, di alam kubur. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, innakum tuftanuna fi quburikum misla aw qariban min fitnatid dajjal. Sesungguhnya kalian akan diuji di kubur-kubur kalian seperti atau lebih dekat dengan fitnah Dajjal. Ujian di alam kubur itu seperti ujian ketika munculnya Dajjal atau mendekati beratnya seperti fitnahnya Dajjal. Kita mengetahui ikhwah, jarang yang selamat ketika munculnya Dajjal. Hanya orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Demikian keberadaan fitnatul qabri, fitnah di dalam kubur, di mana telah kita sampaikan pula dari hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya apabila seorang telah dikubur atau ketika salah seorang di antara kalian telah dikubur, atahu malakan aswadan azraqan, maka datanglah dua malaikat aswadan azraqan, yang hitam kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihima, disebutkan salah satu dari keduanya al-munkar, yang satunya an-nakir. Nabi kita alaihi salatu wasalam memberikan berita kepada kita tentang dua malaikat ini. Malakan ya'tiyan ilal insan fi qabrihi. Dua malaikat ini akan mendatangi seseorang di dalam kuburnya. Wa yujlisanihi. Dan dua malaikat ini mendudukan si mayit. Hatta innahu la yasma'u qur'ani alil munsarifina anhu. wahuma yas'alanihi. Sampai-sampai sungguh si mayit ini betul-betul mendengar suara dari sendal, ketukan sendal, langkah-langkah sendal meninggalkan dirinya dalam keadaan kedua malaikat ini yas'alanihi, menanyainya. Sebab ini di antara hajju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu idza dufina al-mayyit waqafa alayh wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbid fa innahu al-ana yus'al. Dan sebab inilah di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya apabila telah dikubur mayit, beliau berdiri di sisinya dan beliau katakan, istaghfiru li akhikum, mintakan ampunan oleh kalian untuk saudara kalian ini. Was'alu lahu tasbid, mintakan untuknya tasbid, untuk kokoh dapat menjawab pertanyaan dua malaikat. Fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang itu ditanya. Khani fiddin hafizani wa hafizakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya jawaban dari dua soal, dari dua malaikat yang bertanya, dari soal yang ditanyakan oleh dua malaikat ini, itu adalah kembali kepada amaliyah dia ketika di dunianya. Agar ditanya tentang man rabbuka, madinuka, man nabiyuka, siapa rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Tiga soal ikhwah. Tiga soal ikhwati fillah yang akan ditanyakan oleh dua malaikat ini. Dan jawabannya itu adalah bukan amalan ikhtiari, sudah. Bukan amalan yang seseorang bisa memilih. Kalau amalan ikhtiari, pasti orang itu akan bisa memilih. Saya akan milih, bisa jawab. Tapi ini adalah amalan yang bentuknya jaza, balasan dari apa yang dahulu dia di dunia perbuat. Jadi jawaban-jawaban atau kejadian-kejadian yang akan dialami oleh kita setelah meninggalnya kita, itu adalah tempat yang dikatakan darul jaza. Tempat yang isinya adalah berupa balasan. Balasan dari amalan kita ketika hidup di dunianya. Oleh sebab yang demikian, ikhwani fiddin, perlu kita ketahui bagaimana atau apa makna dari lafadz man rabbuka, siapa rabbmu, madinuka, apa agamamu, man nabiyuka, siapa nabimu. Qala fadilatu syekh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, beliau menafsirkan makna dari man rabbuka, siapa rabbmu, yakni man rabbuka alladhi khalaqaka wa ta'buduhu wa takhussuhu bil ibadah. Itu makna dari man rabbuka, yakni maksudnya adalah siapa rabbmu yang telah menciptamu dan engkau beribadah kepadanya. watakhussuhu bil ibadah, yang engkau khususkan untuknya seluruh ibadah. Kepada siapa? Coba lihat. Di sini lafaz yang disebutkan adalah Rob. Apa itu makna Rob, ikhwah? Ini terkait dengan tauhid rububiyah, ikrarnya kita terhadap tauhid rububiyah yang mengharuskan kita untuk beribadah. Ya. Yakni kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, yang mencipta. Ya, sehingga ditanyakan, siapa yang mencipta kamu? Al-Khaliq. Yang mencipta berarti dia adalah Al-Malik, yang memiliki. Berarti dia pula adalah yang Al-Mudabbir, yang mengatur segenap urusan. Jadi kita itu dicipta oleh Allah, dimiliki oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada siapa kamu beribadah? Menghamba, ta'alluhnya itu kepada siapa? Memberikan peribadatan itu kepada siapa? Memberikan persembahan itu kepada siapa? Karena setiap orang ketika dia melakukan persembahan, mempersembahkan, maka di saat itu orang tersebut telah menjadikannya sebagai ilah. Bisa difahami, ikhwah? Ya. Oleh sebab yang demikian, barakallahu fikum jami'an, kita harus sekuat tenaga untuk memberikan ibadah-ibadah kita itu hanya untuk Allah saja. La ghair, bukan untuk yang lainnya. Kewajiban kita pula untuk menjelaskan kepada manusia yang masih memberikan persembahan-persembahan kepada selain Allah. Walaupun mungkin berada di zaman yang teknologinya modern, tapi yang namanya pengabdian, mempersembahkan menuju kepada satu yang ia harapkan, itu ternyata masih banyak yang memberikannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saksikan di bulan-bulan tertentu berapa banyak manusia masih memberikan sesembelihan untuk laut. Sesembelihan itu ibadah, adzabhu itu ibadah. Ketika diberikan kepada penguasa laut, di saat itu berarti dia telah menjadikan penguasa laut itu sebagai ilah, sebagai sesembahannya. Ya. Bahkan ada yang rumah rayap, ikhwah. Rumah rayap. Sudah besar jadi unur. Dibikin rumah. Semacam kerapyak. Itu tidak hanya satu tahun sekali dia memberikan persembahan. Setiap kliwon. Jumat kliwon. Diberikan persembahan. Di saat itu berarti dia telah menjadikan rumah rayap itu sebagai ilah. Ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Tidak hanya sampai di situ saja, jembatan. Jembatan. Dikasih persembahan. Coba kalau antum malamnya kliwon, ya cuma kliwon, terus Jumatnya atau hari apa berikutnya lewat nyebrang kali Sirayu itu ya di Banyumas. Itu banyak di situ benda-benda yang habis diadakan acara ritual. Mempersembahkan untuk jembatan. Ya, di saat itu pula dia telah menjadikan jembatan sebagai ilah. Lah, Keyakinan-keyakinan yang semacam ini harus diluruskan. Kalau sudah tahu bahwasanya kita itu adalah yang mencipta Allah, yang memiliki itu Allah. Allah memberikan segala sesuatunya, mengatur urusan kita, memberikan nikmat zahir maupun batin. Maka dia pula lah yang berhak untuk seseorang mengkhususkan ibadah kepadanya. Jangan memberikan pada selain Allah. Ya. Lalu bagaimana ikhwah? Keberadaan orang yang masih memberikan ibadahnya kepada selain Allah. Apakah dia akan mampu untuk menjawab man rabbuka dengan jawaban Allahu Rabbi. Allah yang memiliki sifat uluhiyah itu adalah Rabbku. Apakah akan mampu sementara dia memberikan peribadatannya itu kepada selain Allah yang tidak memiliki sifat uluhiyah? Sangat-sangat disayangkan ya ikhwah. Lah ini yang harus difahamkan ya, pada kaum muslimin. Supaya mereka itu mengambil perhatian, mengambil waktu untuk mempelajari akan bab ini. Subhanallah ya, Maha Suci Allah dari apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia di bulan-bulan tertentu mereka mendatangi kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Kuburan keramat itu maknanya adalah kuburan yang mereka anggap memiliki keberkahan. Memiliki karomah. Sehingga mereka berharap di situ. Bahkan di sebagian tempat itu dilakukan setiap malam Jumat Kliwon. Dikerahkan murid-muridnya, santrinya untuk ke kuburan-kuburan yang tertentu. Mengadakan ritual. Tirakatan. Beribadah di situ. Ada harapan. Ada keinginan. Ada kecemasan. Subhanallah. Demikian keprihatinan yang betul-betul melanda di tengah-tengah umat. Wajib ya bagi kita untuk berusaha sekuat tenaga memahamkan pada mereka. Sehingga di para tolabah ya sungguh-sungguh di dalam belajar. Ternyata di belakang sana masih ada orang yang atau bahkan banyak orang yang memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat sayang sekali keberadaannya nanti tidak berhenti di situ saja. Resiko yang akan ia hadapi nanti setelah matinya. Ya. Dan kita bersyukur satu sisi ketika kita memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi tidakkah kita berpikir barangkali masih menimpa orang tua kita? Ya, saudara dekat kita, kakak atau adik, pak gede, bude, yang mungkin masih mengerjakan demikian, ya, apakah kita tidak ikut sedih? Atau paling tidak, apakah kita tidak merasa salah ketika berada di lingkungan yang melakukan demikian sementara kita belum menyampaikan? Ya. Maka manfaatkan ikhwah. Ketika diberi kesempatan untuk berbicara, sampaikan ini. Ya. Suatu perkara yang wajib untuk diimani oleh setiap muslim akan adanya fitnatul kubri. Dan untuk jawabannya itu adalah kembali kepada amaliyahnya ketika hidup di dunia. Ya, ini yang pertama. Akan ditanya man rabbuka, siapa rabbmu? Yang telah mencipta engkau. Yang memiliki engkau. Yang mengatur urusanmu. Yang engkau beribadah, mengkhususkan ibadah untuknya. Siapa? Ya. Mayoritas dari orang-orang yang dia menisbatkan sebagai kaum muslimin itu tahu kalau yang mencipta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya seperti itu, yakin. Mengakui akan tauhid rububiyah. Namun di saat bagaimana dia di dalam memberikan pengabdiannya kepada siapa ia berikan, ia khususkan. Ternyata masih ya, banyak yang memberikan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dakwah ila tauhid, mengajak kepada tauhid, mengajak untuk menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang untuk diibadahi, itulah dakwah yang harus dikedepankan oleh kita, ikhwah. Ya. Jangan meninggalkan ini. Jangan meninggalkan ini. Karena ini dakwah seluruh para rasul. Allah khabarkan kepada kita, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Demi Allah, sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang utusan. Apa tugasnya? Untuk menyampaikan kepada umat, an i'budullaha, hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jauhi tagut. Dakwah kepada la ilaha illallah. Untuk betul-betul menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Untuk nantinya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat man rabbuka dengan jawaban Allahu Rabbi. Karena dia telah memberikan ibadah hanya untuk Allah. Ikrarnya dia, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu betul-betul terwujud. Iya. Sesungguhnya solatku, ibadahku, sesembelihanku, hidup dan matiku, ya, pasrah untuk Allah, Rabbnya seluruh alam. Rabbnya seluruh alam, yang mencipta seluruh alam, yang memiliki seluruh alam. Alam jin, alam malaikat, alam manusia, alam hewan, itu Allah subhanahu wa ta'ala semuanya yang mencipta. Kita pasrah kepadanya, hidup dan mati kita. Wabillahi taufik. Madinuka, apa agamamu? Ya'ni, ma amaluka alladhi tadinu bihillah wa tataqarrabu bihi ilaih. Apa agamamu? Ya'ni, apa amalanmu yang engkau beragama dengannya, yang engkau mendekatkan diri dengan agama tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah amalan-amalan yang engkau kerjakan, yang engkau gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu dengan agama apa? Apakah betul-betul itu yang agama yang Allah ridha atau bukan? Karena di sana hanya satu saja agama yang Allah ridha. Itu agama apa, ikhwah? Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu adalah Islam. Agama yang mengajak kepada istislam lillah, pasrah kepada Allah, bitauhid, dengan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama yang diridho oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul islama dina. itu adalah merupakan perkara yang harus diingat oleh kita. Akhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Pada hari ini telah aku sempurnakan buat kalian. Ya. Agama kalian. Dan telah aku sempurnakan nikmat untuk kalian. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama buat kalian. Ya. Ini yang harus kita pegang. Aturan-aturan yang dalam Islam itu yang harus kita jalani. Yang kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sekali-kali untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan yang datanya selain dari Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Dan siapa yang mencari ya, dari selain Islam sebagai agama. Ya. Dia berusaha mengamalkan perbuatan apa saja, tapi itu bukan dari Islam. Fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Apa yang ia lakukan tidak akan diterima. Tidak hanya sebatas di situ saja. Wa huwa fil akhirati minal khosirin. Dan di akhirat nanti termasuk orang yang merugi. Sehingga barakallahu fikum, kita harus betul-betul selektif ikhwah. Apakah ini betul-betul ya, amalan yang datang dari Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga bersihkan amalan-amalan itu dari agama-agama lain. Jangan, enggak butuh, Islam ini enggak butuh mengadopsi amalan-amalan dari yang lainnya. Iya. Di sana ada perilaku yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Mereka membuat modif di dalam amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan alasan ini kan baik. Ini baik. Alasannya demikian. Coba lihat kisah. Ketika Abdullah bin Mas'ud mendapati halakoh-halakoh di saat menanti sholat subuh, mereka melakukan zikir dipimpin oleh pemimpin halakoh. Setiap kali zikir, mereka menghitung dengan biji-bijian, dengan batu. Halilumi'ah, bertahlillah 100 kali. Mereka la ilaha illallah, dihitung pakai kerikil dengan biji-bijian. Itu sepintas dianggap perkara yang baik karena jadi tidak akan lebih hitungannya. Tidak akan kurang karena sesuai dengan apa? Hitungannya, jumlahnya. Sehingga barakallahu fikum, apa yang terjadi ketika dinasehati oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Apa kata-kata yang keluar dari mereka ini? Ya. Kami menginginkan yang dengan demikian itu kebaikan. Itu rata-rata seperti itu. Alasannya adalah menginginkan apa? Kebaikan. Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Wa Abu Abdurrahman, tidaklah kami menginginkan dengan ini kecuali kebaikan. Ya, supaya tidak lupa, supaya pas. Ya. Coba lihat. Itu yang namanya istihsan. Menganggap baik sebuah amalan. Padahal para sahabat itu masih banyak di saat itu. Kenapa kok tidak nanya dulu? Dulu Rasul kayak gini enggak ketika berzikir, menghitungnya. Kenapa kok enggak nanya? Langsung memberikan kesimpulan. Ini tanda-tanda orang yang akan menyelisihi dari petunjuk Nabi. menganggap perkara tersebut baik. Padahal sumber yang mendapatkan kebaikan juga masih banyak. Kamim muririn khairan lan yusibah. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatinya. Begitu ikhwah. Karena tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sekedar contoh. Sehingga sangat masyhur perkataan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Man istahsana faqad syara'a. Man istahsana faqad syara'a. Maka siapa yang menganggap baik suatu perkara, istihsan, faqad syara'a, maka sungguh dia telah bikin syariat. Ya. Dan ini perkataan para ulama. Ya. Bahkan Imam Syafi'i termasuk yang banyak pengikutnya. Ini harus diingat perkataan ini. Jangan seseorang itu bermudah-mudah untuk menganggap baik suatu amalan kalau itu tidak datang dari Islam. Suatu perkara yang besar urusannya nanti. Ketika ditanya apa agamamu? Amalan yang engkau lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu dari agama mana? Apakah agama yang Allah telah ridhoi, yang dibawa oleh nabinya, atau diambil dari mana? Ya. Sehingga subhanallah ketika muncul penamaan-penamaan agama dengan penisbatan kepada Islam, itu suatu perkara yang besar ikhwah. Maka jangan memakai nama Islam kalau itu datangnya bukan dari Islam. Ada jaringan Islam liberal. Islam itu enggak liberal. Maka jangan bawa-bawa nama Islam. Apalagi Islam apalagi yang macam-macam. Ada Islam moderat. Ada Islam kejawen. Oh, Islam kok kejawen nih, Pak? Maksudnya gimana? Ya Islam Jawa. Jadi ada Islam Jawa. Terus, lah itu yang kayak gitu tuh Islam Arab. Loh, kok bagi-bagi dari mana ya? Islam itu adalah agama yang Allah ridho dan itu untuk seluruh umat. Amalannya itu sama. Nah, siapa yang bagi-bagi yang semacam ini? Gak dikenal. Maka tidak perlu untuk diperhatikan. Terlebih dengan banyak muncul fitnah-fitnah sekarang. Memojokkan kaum muslimin. Ingin mengganti Islam dengan budaya. Mengganti apa yang datang dari Islam ketika bertemu. Mengganti ucapan assalamualaikum dengan lafad-lafad yang lain. Ini perkara yang tidak dikenal. Ya, jadi harus hati-hati. Mengatakan jilbab tidak wajib. Nah, ini perkara yang besar. Kita sangat khawatir nanti urusannya ketika ditanya madinuka, apa agamamu? Yang kau beramal dengannya, itu dari mana? Amalannya kamu beramal. Karena kita setiap hari kan beramal. Berbuat. Semenjak kita bangun tidur, sampai tidur kembali, itu semuanya adalah amalan ikhwah. Aktivitas, perbuatan. Lah yang kita lakukan itu datangnya dari Islam atau bukan? Yang engkau jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah dari Islam atau bukan? Itu harus diperhatikan oleh kita. Kita misalnya bangun tidur. Bagaimana adab-adab tidur, bangun tidur? Yang diamalkan itu yang datang dari Islam atau bukan? Begitu. Ketika makan. Bagaimana adab-adab makan? Ketika minum, bagaimana adab-adab minum? Ketika buang hajat, bagaimana adab-adab buang hajat? Itu yang kalian, yang kita amalkan itu dari Islam atau bukan? Ya, itu yang harus diperhatikan. Apakah dari budaya-budaya yang ada? Demikian ikhwah, yang akan mempengaruhi jawaban nanti di alam barzakh. Sehingga selalu hadirkan bimbingan-bimbingan dari Islam yang kita beramal dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu harus selalu diingat, niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika beramal itu harus diingat. Ya. Jadi memiliki nilai. Ketika kita mengamalkan petunjuk dari Islam, adab-adab dari Islam, ingat untuk meniatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menjadi kebiasaan begitu saja. Tapi betul-betul itu akan menjadikan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man nabiyuka? Siapa nabimu? Yakni nabi yang alladzi tu'minu bihi wa tattabi'uhu, nabi yang kamu beriman dengannya dan kamu mengikutinya. Siapa panutan yang kau imani, yang kau meneladaninya? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang untuk dijadikan teladannya, yang untuk ia ittiba dengannya, atau yang lainnya? Ya. Apakah sunnah-sunnahnya beliau itu dijalankan? Apakah petunjuk-petunjuk beliau itu diikuti? Itu nanti akan mempengaruhi ikhwah. Fayaqulul mu'min, maka seorang mu'min dia akan menjawab, Rabbi Allahu, Rabbku adalah Allah. Wal Islamu dini, dan Islam adalah agamaku. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Ya, ini jawaban seorang mukmin. Indama yuqallu lahu man rabbuka, ketika ditanya siapa Rabbmu, seorang mukmin akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya madinuka, seorang mukmin akan menjawab, al-islamu dini. Ketika ditanya man nabiyuka, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Wa hina idzin yakunu al-jawabu sawaba, maka di saat itu menjadilah jawaban dia adalah jawaban yang benar. Fayunadi munadin minas sama, maka diserulah oleh penyeru dari langit, an sadaqa abdi, telah benar hambaku. Fafrishuhu minal jannah, bentangkan untuknya sampai ke sorga. Walbisuhu minal jannah, berilah pakaian untuknya dari sorga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu untuknya menuju surga. Ini jawaban yang benar. Ya. Dan tidak ada jaminan bagi kita ikhwah, akhwati fillah, untuk kita bisa menjawab pertanyaan tiga ini. Tidak ada jaminan. Ya. Sehingga di dunia ini adalah kita berusaha bagaimana untuk bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Jadi waktu 1x24 jam sehari semalam yang Allah berikan kepada kita, itu adalah usaha-usaha kita untuk nanti bisa jawab tiga soal ini. Diuji nanti. Apakah kita nanti lulus dengan ujian ini? Ya. Perbuatan-perbuatan kita 1x24 jam setiap harinya, itu yang nanti akan menentukan jawaban. Maka jadikanlah ini selalu di hadapan kita. Selalu di hadapan kita. Ketika seseorang tertarik untuk berbuat maksiat, ingat, khawatir dan tidak bisa jawab soal ini. Karena kemaksiatan itu adalah tidak Allah suka. Bukan ajaran Islam itu kemaksiatan. Tidak diajarkan oleh Rasul itu kemaksiatan. Dan tidak boleh seorang itu memperturutkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya sebagai sesembahannya, tidak boleh. Begitu. Sehingga akhirnya dia tidak tertarik untuk berbuat maksiat. Bahkan dia benci dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu adalah efek positif ketika seorang beriman terhadap pertanyaan alam barzakh ini. Wa ammal murtab. Adapun orang yang bimbang, orang yang ragu ketika di dunia ini, ya, tidak mengenal agama dengan baik, ya, tidak mengenal Nabi dengan baik, tidak mengenal Allah dengan baik. Ya, kalau bahasa orang Jawa, ya, ketika ketemu teman, ngerti, ya, tapi gak kenal, ngerti tapi gak kenal, kenal kebo katanya. Kenalnya kenal kebo sajalah, sekilas. Mungkin sering ketemu di daurah kayak gitu ya. Kenal ini enggak? Ya saya pernah lihat. Itu namanya kenal-kenal kebo. Enggak sampai betul-betul detail kenalnya. Kalau kenalnya betul-betul detail kan jelas. Namanya, alamatnya, bahkan ngerti di mana sifat-sifatnya. Itu kenal dengan kenal yang baik. Bagaimana berbuatnya sehingga bisa menyimpulkan. Itu yang namanya kenal dengan baik. Sempurna pengenalannya. Lalu orang yang memiliki kebimbangan, keraguan. Fayaqul haha la adri sami'tun nasa yaqulun syai'a fakultuhu. Ka'anna syai'an khoba'anhu. Seolah-olah itu ada sesuatu yang hilang dari pikirannya. Seperti orang yang berpikir. Berat. Dia pernah mendengar tapi lupa apa itu. Begitu. La adri, yang keluar malah suara la adri. Aku tidak tahu. Sami'tu nasa yaqulun. Aku mendengar manusia mengucapkan syai'an sesuatu. Fakultuhu, maka aku ucapkan itu. Imannya enggak sampai di dalam hatinya. Imannya itu hanya di lisan saja, ikhwah. Padahal iman itu tidak hanya di lisan saja. Tapi i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Ucapkan dengan lisan. Dikerjakan dengan anggota badan. Maka perkara keimanan kepada Allah, perkara keimanan terhadap agama Islam, perkara keimanan terhadap Nabi Muhammad SAW, itu betul-betul harus kita yakini dan kita ucapkan dan kita amalkan. Jangan cuma di lisan saja. Ya. Jangan alimul lisan. Alim tapi cuma di lisan saja. Enggak sampai ke dalam hatinya. Dan tidak berwujud dengan amalia. Jadi babul iman itu penting sekali. Pengertian iman itu penting sekali. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Fayutrabu bimirzabatin min hadid. Maka dipukullah dia dengan palu dari besi. Fayasihu sayhatan. Yasmuha kullu syai'in illal insan. Maka menjeritlah dengan jeritan yang sangat dahsyat. Segala sesuatu mendengarnya kecuali manusia. Dalam riwayat yang lain, jin dan manusia. Andai kata mereka mendengar, pasti mereka akan apa? Pingsan. Karena derita yang luar biasa. Sebab ini, Khalifah yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu